Mana lagi tadi? Bal ya'taqidun, bahkan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala a'dhamu min kulli syai', lebih agung dari segala sesuatu, dari segala hal. Ya, maka tidak boleh dianalogikan dengan makhluknya. Tidak boleh dikatakan sifat-sifat ini mawjudatun fil makhluqin, ini juga ada di makhluk. Enggak bisa. Wa idza asbatnaha lillahi, kita jika kita menetapkan sifat tersebut pada Allah, katanya faqad syabbahnahu bil makhluqin, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kama taqulu al mu'attilatu, sebagaimana dikatakan oleh kaum mu'attilah, ta'allahu an dzalik. Ya, orang-orang yang menolak sifat Allah. Bal naqulu al qa'idatul adibatu annahu la tashabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq. Bahkan kaidah yang agung adalah tidak ada keserupaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Walaupun namanya sama. Tapi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sifat. Di antara makhluk dengan makhluk aja namanya sama sifatnya. Ya, kucing punya wajah, manusia punya wajah. Ya. Sama enggak hakikat sifatnya? Beda. Ya. Beda. Nah, berikutnya lagi. Mana lagi tadi? Kama annahu la tashabuha baina dhatil khaliq wa dawatil makhluqin, sebagaimana tidak ada keserupaan antara zat Allah khaliq dengan zat makhluk. Wa annama mujarrad al ishtiraqi fil alfadhi wal ma'ani la yadullu ala tashabuhi fil haqiqati wal kayfiyati. Kesamaan semata dalam lafaz dan makna itu tidaklah menunjukkan ya keserupaan dalam secara hakikat dan kaifiyah bentuknya. Faman arafa hadhihi alqa'idata wa fahimaha, siapa yang mengetahui kaidah ini dan memahaminya, fa innahu la yushkilu alaihi syai'in, maka apapun tidak ada yang membuat dia bingung. Ya, sesuatu apapun tidak akan membuat dia bingung. Min ayatil asma'i wa sifati, kalau terdapat nama ayat-ayat, nama asma wa sifat, dia enggak akan bingung. Oh, Allah punya wajah nih, berarti makhluk juga punya wajah, gimana nih? Dia enggak akan bingung. Ya. Wa inna ma yaqul iskalu, nah nanti kerumitan itu akan muncul, liman lam yafham, bagi yang enggak paham kaidah ini, hadhil qaidata, kaidah ini, walam ya'rifha, dan belum mengenalnya, belum mengenalnya. Fahina idin, maka kalau begitu saat itu yaqau fi nafsihi syai'un minasyukuki wal awha, maka akan ya ada sesuatu yang dari berupa keraguan, kebimbangan, itu akan berkocol di pada dirinya. Amma man arafa hadhihi alqa'idata, adapun yang mengetahui kaidah ini, wa hiya alfarqu bainal khaliq wal makhluq, yaitu perbedaan antara khaliq dan makhluk, wal farqu baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq, perbedaan antara sifat Allah dan sifat makhluk, fa innahu la yaqau inda adna syakkin fi isbati ma asbathahu lillahi li nafsihi, maka tidak akan berkocol di dirinya keraguan yang adna syakkin. Adalah syakin, keraguan yang paling sedikit saja gitu. Hah? Enggak akan berkocol di kalbu dia, di dirinya, dalam menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, udah enggak ragu. Ya. Wa nafyu ma nafahullahu an nafsi, dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Dan yang dinafikan oleh rasulnya, dan war rasulu muballighun anillahi jalla wa ala. Dan Rasul adalah penyampai dari Allah Jalla wa'ala. Mayantiku anil hawa, tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, in huwa wahyun yuha, itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Wassalafu rawaw hadihil adillata, dan para salaf mereka meriwayatkan dalil-dalil ini, qara'uha wa hafidhuha wa tanakhaluha, mereka membacanya, dalil-dalil ini menghafalnya, dan mereka saling mengenukilnya, mengutipnya. Walam yaqa indahum iskalun wa tasaulatun, maka tidak terdapat di pada diri mereka ya iskal, sesuatu yang rumit, yang tasaul, dan juga saling bertanya-tanya ya, mimma dala ala annaha ala zahiriha, ya karena ya, dalil-dalil itu semua menunjukkan kepada makna zahirnya, wa ala madluliha, maupun kandungannya, wa annahu yajibu iqraruha, maka wajib menetapkannya, wa imraruha, dan memberlakukannya sesuai dengan zahirnya, min ghairi ta'arrudin, tanpa mempertentangkan, li ma'aniha wa bitakwil, maknanya dengan takwil, wa bitashkik, atau dengan keraguan, au ghairu dzalika mimma yaqa'u min khawatirin nafsiyah, ya, atau yang lainnya, ya, dari hal-hal yang khawatir nafsiyah. Nah, ya, dan dia, ya, mana tadi akan apa namanya, dan yang lainnya dari hal-hal yang terlintas di kepala dia, membayangkan dia punya tasawur yang salah terkait sifat-sifat Allah. Ama yulkihi syaitanul insi wal jinni, atau apa yang dilemparkan oleh setan, jin dan manusia, ya, berupa syubhat, liyudillu ibadallah, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, ya, dan memalingkannya, dan mereka berpaling, apa, memalingkan mereka, setan-setan ini, dari Al-Quran, dari kitab mereka dan sunnah Nabi mereka. Sampai sini ya. Nah, sekarang Al-Quran fi ghayatil bayan, sudah diterjemahin juga belum? Eh, sudah dibaca belum? Masya Allah, panjang ya. Dan juga Quran fi ghayatil bayan, Quran ini dalam puncak penjelasan, wa ghayatil fasahah, pada puncak kefasihan. Sunnah juga demikian, puncak penjelasan, puncak kefasihan. Ya. La yuradu minhuma ghairu ma yadhharu min al-Fatiha. Ya, maka tidak ada yang diinginkan dari Quran dan Sunnah selain apa yang nampak dari lafadznya. Ya. Ya udah, kita imani aja, memangnya ada, ya, ada keterangan. Kalaupun ada makna yang lain, pasti ditunjukkan oleh dalil yang lain, atau lewat hadis Nabi, atau ayat yang lain, atau hadis Nabi. Misalkan begini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kan bidzulmin zahirnya apa? Ya, kedzaliman. Makanya sahabat enggak salah, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah menzalimi dirinya mereka sendiri?" Hah? Siapa di antara kita? Berarti kita enggak ada yang dapat dong keutamaan ayat tersebut. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman, maka dialah yang mendapatkan, ya, keamanan dan petunjuk. Nah, ini kan zahirnya begitu, zalim ya zalim gitu kan. Ya. Zalim ya zalim. Maka kata Nabi, ada dari lain. Alam tasma' qaula Luqman? Apakah kalian enggak pernah mendengar ucapan Luqman? Ya bunayya innas, ya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Nah, berarti kezaliman yang dahsyat itu syirik. Nah, sekarang istiwa, apa istiwa, istiwa? Ya. Apa dalilnya jadi istaula? Kalau mau zahirnya kan istiwa, istawa, yastawi, istiwaan. Kalau muta'adi dengan huruf ala, ya maknanya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim. Al-ulu wal-irtifa was-su'ud wal-istiqrar. Nah, sekarang kalau dipalingkan ke makna selainnya, butuh dalil. Dalilnya ada enggak? Enggak ada. Dari sunnah enggak ada juga. Ada dari syair Nasrani. Dari orang Nasrani. Barakallahu fikum. Ya, apa syairnya? Ya. Syairnya apa? Qadistawa bisrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Udah gitu, dari seorang Nasrani. Siapa dia? Sahabat bukan. Tabi'in bukan. Ya. Tabi'in bukan, Nasrani. Loh, kok bisa diambil kayak begitu? Nah, ini rancu ya. Ini ngaco kayak seperti itu. Taib, mana lagi? Walau kana yuradu min adillatil Qur'ani was sunnati ghairu ma yadhharu min al-Fatiha. Afwan. Walau kana yuradu min adillatil Qur'ani ghairu. Ah, ghairu ini. Apa i'rabnya ghairu? Hah? Nah, naibul fa'il. Seandainya yang diinginkan dari Qur'an itu adalah selain ma yadhharu min al-Fatiha, selain dari yang nampak dari lafadznya, lakana al-Qur'an was sunnatu fihima tadlilun linnas. Ini nanti jumlah fihima tadlil, jumlah ismiyah fihima hari nasbin khobar kana, ya. Maka pastilah niscaya Qur'an dan sunnah di dalamnya terdapat penyesatan terhadap manusia. Nah, kan begitu. Kita dipinta oleh Allah untuk apa? Tadabbur. Apalah ya tadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqwaluha. Lah, ternyata maknanya beda semua. Gimana kita mau tadabburnya? Baik, berikutnya. Wallahu anzala. Dimas, baca Dimas. Wallahu anzala al-Qur'an wa sunnata li hidayatin nas. Wa la yadhirhuma li tadlilin nas wa amrin nas ala an yaqtadu khilafa ma yatadullu alayhi hadhihi nusus. Fa hadha wasfun lil-Qur'ani wa sunnati annahu tadlilun li afhamin li الأفهام والعقول، ولذلك احتاج إلى التأويل وإلى التحريف. وهذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. Ini dulu. Dan Allah SWT menurunkan Quran dan Sunnah untuk memberikan hidayah petunjuk kepada manusia. Allah tidaklah menurunkan keduanya Quran dan Sunnah litadlilin nas untuk menyesatkan manusia atau membawa kepada manusia ala ayyataqidu khilafa ma tadulu alaihi an-nusus. Membawa manusia untuk meyakini kepada suatu hal agar mereka meyakini sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh nusus, oleh nas, oleh Quran dan hadis. Fahada, maka kalau begitu ini berarti pensifatan terhadap Quran dan Sunnah, bahwasanya Quran dan Sunnah hanya menyesatkan pemahaman dan akal. Ya dan billah. Idzalika, oleh karena itu mereka berhujah dengan ta'wil kepada tahrif, penyelewengan. Nah, dan berarti ini adalah tuduhan terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahwa Quran dan Sunnah bi'adamil wuduh, enggak jelas. Wa'adamil bayan, tidak ada penjelasan. Wa'adamil hidayah, tidak ada petunjuk. Terus lanjut nih mas. Nah, maka ijma'uhum, kesepakatan mereka para salaf atas hal tersebut, ya, dalilun ala annahuma ala dhahirihima, menunjukkan bahwasanya Quran dan Sunnah itu ya mesti dipahami sesuai dhahirnya, ya. Nanti ada tafsirnya, ya. Tafsirnya dari Quran, dari hadis, dari ucapan tabi'in atau dari imam madhab, ya. Terus nah, yang wajib ialah meyakini apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah tadi. Terus? Nah, kalau memang tidak demikian, berarti Quran dan Sunnah itu tidaklah memberikan petunjuk kepada hidayah. Terus? Nah, kalau begitu, Quran dan Sunnah hanya untuk menyesatkan, ya dan bilang. Ini lawazim dari konsekuensi keyakinan mereka. Ya, lawazim, ini konsekuensinya. Nah, kalau begitu Quran dan Sunnah hanyalah untuk menyesatkan sesuai dengan prasangka mereka yang mereka ragu terhadap dalil-dalil ini. Terus warahu yu'minunaha wa yusrifunaha wa yasrifun wa yasrifunaha an manluli hatiha hatta tatawaqqa ma'a aqwa'ihim wa ma'a aqwa'ahamihim. Dan mereka merasa nyaman, kemudian mereka memalingkannya, ya. Kemudian mereka memalingkannya, ya sirkuna, dari madlulatiha, dari kandungannya, sehingga sampai apa yang mereka palingkan tersebut itu sesuai dengan hawa nafsu dan pemahaman mereka. Iya dan billah. Terus Pak Anwar, wal wajibu alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajibu alaihim an yattahamu muqabbalahum. Ittahama, apa fi'il mudhari'nya? Yattahimu. An yattahimu uqulahum wa afwahahum wa afhamahum wa afhamahum wa la yattahimu al-kitaba wa sunnata li'anna uqulahum wa afhamahum hiya mahallu ittihami. Maka yang wajib bagi mereka, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dari yang ditunjukkan oleh nas, agar mereka menuduh akal mereka dan pemahaman mereka sendiri. Kalau mereka akan terbalik, kalau Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan akal mereka, mereka palingkan ke makna yang lain. Ini salah. Harusnya mereka tuduh pemahaman mereka yang salah, bukan ayatnya yang salah. Jangan mereka menuduh Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan akal, karena akal mereka, pemahaman mereka, itulah yang mahalut tihan. Itulah yang mesti dituduh, ya, untuk salah. Terus nah, ini letak kesalahannya di sini, kekurangannya di pemahaman dan ya akal mereka. Terus amal kitabu wasunnatu fa innahuma tansilun min hakimin hamid. Adapun Quran dan Sunnah itu, maka Allah menurunkannya, itu diturunkan dari Allah yang Maha Hakim, Maha Hamid. Terus la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun mir rabbin hakimin hamid. Maka tidak ada yang datang dari Quran dan Sunnah kebatilan sedikit pun dari depan, dari belakang. Ya, ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Terus wa ayyu bayanin wa ayyu dalalatin wa ayyu fasahatin ablamu mimma alaihi alkitabu wa sunnatu laukanu ya'tiluna. Maka penjelasan yang mana, dalil-dalil penunjukan yang mana, kefasihan yang mana lagi yang lebih ablak, ya, lebih mendalam dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah, seandainya mereka, ya, mengetahuinya, seandainya mereka memahaminya. Terus falwajibu? Falwajibu alal abdi an yusallimu an yusallima li kalamillahi wa kalami rasulihi wa idza ashkala alaihi syai'un faliyattahim lamnya lam amr faliyattahim aqlahu wa yattahim fahmahu wa la yattahim an-nususa bit-tafsiri aw bal bil-umudi aw bighairi dhalika minat tihamati. Maka yang wajib bagi seorang hamba dia untuk berserah diri aja kepada kalam Allah, kalam Rasulnya. Apabila sesuatu ada yang rumit buat dia, maka tuduhlah akalnya, tuduhlah pemahaman yang salah. Jangan dia tuduh nas itu, ya, bitaksir, wah nas ini kurang nih, ya, sulit, gak bisa dipahami, atau bil gumut, gak jelas ini, ya tidak. Atau yang lainnya dari segala macam tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap nas. Terus lanjut Pak Anwar. Wayakulu innal Qur'ana was sunnata dhawahiru lafziyatin la tufidu al-yakina wa innama alladhi yufidu al-yakina al-qawaidu al-aqliyatu al-mantiqiyatu kama yaqulu al-munharifuna fahada inhirafun anil haqqi wa idza lam tahsul al hidayata itu boleh aja dikasih wa idza lam tahsul hidayata hidayatu fi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia menyatakan sesungguhnya Quran dan Sunnah zahiru lafziyah, sesungguhnya Quran dan Sunnah zahirnya lapatnya saja tidak memberikan faedah yakin. Yang memberikan faedah yakin adalah kaedah-kaedah akal dan mantik, sebagaimana yang dikatakan munharifun, orang-orang yang menyimpang. Maka inilah penyimpangan dari kebenaran. Ya, apabila tidak terdapat petunjuk dari Quran dan Sunnah, fabimada tahsul, terus dari mana hidayah itu bisa dapat, datang dari mana? Ya. Terus lihat di matan. Matannya di halaman 89. Wasu'ila Malikun, Imam Malik ditanya, wasu'ila Malikun ibn Anas. Imam Malik bin Anas ditanya rahimahullah ta'ala, ya, al-imam faqila ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Imam Malik, ar-Rahmanu ala al-Istawa, kaifa istawa, ayat ar-Rahmanu ala al-Istawa, gimana bentuknya Allah beristiwa? Faqala al-Istiwa ghairu majhul. Maka Imam Malik menjawab, istiwa itu ya ghairu majhul, artinya sudah diketahui, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Wal-qaibu ghairu ma'qul, namun bagaimana bentuknya itu tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib, wajibun, mengimani ialah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Thumma amara bi rajulin fa ukhrija, ya, maka kemudian Imam Malik memerintahkan orang tersebut, maka Imam Malik mengusirnya. Nah, ya, terus lanjut baca syarah di sini. Mustafa. Imam Darul Hikmatis wa huwa ahadul a'immati al-arba'ati rahimahumullah hadzal 'alimu alladhi tudrabu ilayhi abatul ibli عالم مشهور الذي قيل به لا يفتى ومالك بالمدينة لما سأله رجل وهو في الدرس قال يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى كيف استوى فقال ini dulu, kita terjemahin dulu. Ini adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala, Imam Daril Hijrah. Daril Hijrah Madinah. Itu salah satu dari imam yang empat. Ya, rahimahullah, rahimahumullah. Beliau adalah orang alim. Ya. Beliau adalah orang alim yang alladhi tudrabu bihi tudrabu ilaihi abatul ibil fil Madinah. Ya. Alimun masyhur alladhi qila lah qila fihi yang dikatakan la yufta wa malikun bil Madinah. Tidak difatwakan, artinya enggak ada yang berfatwa sementara Imam Malik masih ada di Madinah. Lamma sa'alahu rajulun wa huwa fil dars, ketika seorang bertanya kepada Imam Malik ketika beliau sedang berada di tengah pengajian, qala ya Aba Abdillah, Imam Malik ditanya, wahai Imam Malik Abu Abdillah, Ar-Rahmanu ala rasistawa kaifa stawa? Gimana peristiwanya Allah? Ya, terus lanjut Mustafa. Qala al-Imam Malikun. Qala al-Imam Malikun rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun wa fi riwayatin al-istiwa'u ghairu majhulin, ya'ni ghairu majhulil ma'na. Maka Imam Malik menjawab istiwa itu maklum, sudah diketahui dalam riwayat yang lain. Ghairu majhul, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Yaitu yang tidak diketahui maknanya, arti maknanya sudah diketahui. Terus orang tadi tidak bertanya kepada Imam Malik tentang maknanya. Terus dia cuma bertanya bagaimana bentuk peristiwa. Nah, ini beda ya. Kalau nanti ada orang yang bertanya istiwa itu maknanya apa sih, kalau dia memang enggak paham, dia pengen tahu maknanya, jelasin. Jangan antum langsung gaya-gaya, wah ini kayak Imam Malik nih, gua usir. Bisa jadi dia memang enggak paham gitu. Terus Imam, orang tersebut bertanya bagaimana bentuknya Allah beristiwa. Terus kita enggak punya, ya enggak punya pengetahuan, enggak ada peran di situ kecuali cuma tahu maknanya aja. Terus maknanya itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, artinya diketahui alhamdulillah. Terus maklum maknanya. Maka selama maknanya itu diketahui, maka inilah yang dimaksudkan dalam lafadznya. Terus dan maknanya itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, artinya maknanya itu diketahui hingga ya tas'ala anhu, hingga engkau bertanya tentangnya. Terus lanjut sini. Siapa? Yang belum bacanya. Raymond. Raymond. Abu Irof, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal mafruhu annaka tas'alu 'anil ma'na idza kunta la ta'rifa. Idza kunta la ta'rifuhu. Fa nahnu nuwaddihuhu. Fa nahnu nuwaddihuhu laka bi annahu ghairu majhulin. Amma as-su'alu 'anil kayfi fa hadza ghairu maqulin wa la yajuzu as-su'alu anil kaifiyati li anna kaifiyatun asma li anna kaifiyata asma'illahi wa sifatihi la na'lamuha. Baik. Mana tadi? Kanal mafrud, maka yang diwajibkan adalah Anda bertanya tentang maknanya jika Anda tidak mengetahuinya. Wa nahnu nuwaddihuhu lak, maka kami akan menjelaskan pada Anda. Karena makna itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, makna itu maklum. Adapun bertanya tentang bagaimana bentuk Allah peristiwa, ini yang tidak diketahui. Allah enggak kabarkan kok. Rasul juga enggak ceritakan, sahabat enggak tanya, ya sudah. Ya. Maka tidak boleh bertanya tentang bagaimana bentuk hakikat sifat Allah beristiwa, karena bagai bentuk nama-nama Allah, kaifiatnya dan sifat-sifatnya la na'lamuha, kita tidak mengetahuinya. Terus lagi Ramon. Allahu jazza wa ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Ah, Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang ada di depan di belakang mereka, dan mereka tidak dapat meliputi Allah, tidak apa pengetahuan mereka tidak dapat meliputi Allah sedikit pun. Terus nahnu la nuhitu billahi jalla wa ala min dzatihi wa ba'sama wa si asma'ihi wa sifatihi. Ah, kita tidak dapat meliputi Allah baik zatnya, namanya maupun sifatnya. Terus hadza la ya'lamu illallah. Ah, ini enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Terus la ahada minal khalqi ya'lamu kaifiyata zatillah. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mengetahui bagaimana bentuk zat Allah. Terus wa asma'ihi wa sifatihi la ya'lamu dzalika illallah subhanahu wa ta'ala wa dzalika bi'azamatihi. Nah, maka enggak ada yang tahu nama hakikat zat Allah, hakikat nama sifatnya, tidak mengetahui kecuali Allah yang demikian karena keagungannya. Terus nah, sedangkan bagaimana bentuknya tidak kita ketahui. Terus yakni la tadru la tudrikuhu ukuluna fa'il dari tudrik. Ya, ini tidak diketahui oleh akal kita. Terus balaisa min koki. Apa itu? Koki, ah, atau menjadi koki. Falaisa min haqqika. Falaisa min haqqika antas alana anil kaifi. Ah, maka bukanlah hak Anda untuk bertanya kepada kami tentang bagaimana bentuk sifat Allah beristiwa tadi. Terus? Li'annahu laisa bi'amkani. Bi. Itu am saya di mana? Laisa bi'amkani. An-nuji baka li'anna hadha la mudarikahu. Nah, memangnya mansubnya mana? Nasabnya. La mudarikuhu ukuluna. Apa ukul irobnya? Di'anna ulaysa bi'imkanina an-nuji baka. Karena gak mungkin bagi kami untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, karena ini tidak mampu dijangkau oleh akal-akal kami. Nah, baik. Nah, Pak Pardi, fadhal. Summa qala al-imanu bihi wajibu. Al-imanu bihi ay bil istiwa'i ala ma'nahu wa duna ta'arudi. Al-imanu bihi ay bil istiwa'i ala ma'nahu wa duna ta'arudi. Wa duna ta'arudi. Kaifiyatihi amar wajib. Amrun wajibun ala kulli muslimin. Wa alaihi taslimu wal inqiyad. Taib. Kemudian Imam Syekh berkata al-imanu bihi wajib, itu Mu'allif Ibnu Qudamah. Ini perkataan Imam Malik ya. Mengimaninya adalah wajib, mengimani Allah beristiwa. Al-imanu bihi bil istiwa, mengimani Allah beristiwa ala makna sesuai maknanya, yaitu tinggi di atas arsy, duna ta'arud tanpa mempertentangkan, ya, menentang bagaimana bentuk kaifiahnya. Ini adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Ya, yang muslim itu wajib berserah diri dan tunduk. Terus wa su'alu anhu yakni anil kaifi karena sa'ila sa'al anil kaifiyah. Li'anna sa'ila sa'ala bid'atun. Nah, yaitu soal bertanya tentangnya, yaitu bertanya tentang bagaimana bentuk sifat istiwa. Karena orang yang bertanya, ketika bertanya tentang kaif bentuk sifat Allah istiwa, itu adalah bid'ah. Ini enggak cuma istiwa, seluruh sifat. Terus وأهل الضلالة يقولون المعنى يجب تقويده وهذا باطل. Orang-orang sesat menyatakan maknanya wajib kita tafwid, tafwiduhu, serahkan kepada Allah. Jadi serahkan kepada Allah makna dan kaifiat. Ahlus Sunnah hanya menyerahkan kepada Allah kaifiat. Kalau makna diserahkan pada Allah juga, apa yang kita mau tadaburi? Antum baca Al-Quran, apa yang mau ditadaburi? Semua serahkan pada Allah. Wahada batilun. Dan juga tafwid itu masuk ke dalam ta'til. Ya, paham gak sini? Ta'til makna. Makanya enggak perlu disebutkan bila tasbih wil bila tahrif wabila tasbih wala tahrif wala takyif wala ta'til wala, udah cukup tanpa ada wala tafwid, enggak perlu itu karena sudah masuk ke ta'til. Terus Al Imam Malikun ma qala hadza innahum yukadzibuna 'ala al Imam Malik. Imam Malik enggak pernah mengatakan ini, mereka berdus. Oh, innahum yukadzibun, mereka mendustakan dong. Bukan yukadzibun, mereka yakdzibuna, mereka berdusta alal Imam Malik, atas nama Imam Malik. Terus Al Imam Malikun madha wa rahimallahu dzalika. Nah, Imam Malik menjelaskan hal tersebut. Qala al-istiwa'u ghairu majhul. Majhulin. Nah, Imam Malik menyatakan istiwa itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Terus hatta yahtaju ila su'ali, hingga membutuhkan pertanyaan. Terus wal kaifu ghairu maqlulin, bagaimana bentuknya itu bukan, tidak dapat dijangkau oleh akal, tidak terus fala yajuzu su'alu anhu, maka enggak boleh bertanya tentangnya. Terus wal imanu bihi ay bil istiwa'i lafzan wal ma'nan wajibun. Maka mengimani istiwa secara lafaz dan makna itu wajib. Terus wasu'alu anhu ay anil kaifiyati bid'atun. Bertanya tentang kaifiyah, bagaimana bentuknya, itu bid'ah. Li anna rajula sa'ala anil kaifiyati walam yas'al anil makna. Karena orang tadi bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana bentuknya, bukan bertanya tentang maknanya. Terus apa? Pak Edi. Sawa. Pria yang sama tuh. Sun. Diketawain tuh Mas Manto supaya di. Wah, pelanggaran tuh Mas Manto. Tawain tuh Pak Edi. Tungguin di luar ntar Pak Edi. Terus lanjut. Fa'ukhrija. Halaqah. Ulama itu. An yubaidu misla haulai al musyakkikina alladina yuriduna isaratas syukuki indan nasi. Wayatruduhum hatta yata'addabu wa hatta yahtazzu amama nasi. Amara bihi fa ukhriju min khalqi halaqatihi li'annahu lam yati min ajli ta'allumi wa innama ja'a min ajli tafkiri wal mughalatati. Mughalatat asal di baik. Kemudian Imam Malik berkata pada orang tadi, saya tidaklah melihat engkau kecuali orang yang sesatnya. Maka Imam Malik memerintahkan agar orang ini kemudian beliau mengeluarkan orang ini dari halaqah. Hakata yajibu alal ulama. Ini adalah wajib bagi para ulama an yubidu mislah ulai al musyakkikin, agar menjauhkan semisal orang-orang musyakkikin ini yang menumbuhkan keraguan kepada orang lain yang dia hanya menginginkan isaroh. Isaroh itu apa? Menghasut gitu ya. Isaroh tersyukuk, oh ini ya, hanya ingin menanam keraguan gitu. Indan nas, di tengah kaum muslimin. Wa yatruduhum, para ulama mengusir mereka. Hatta yata'addamu, ya, hingga akhirnya mereka ini belajar adab dari situ. Wa hatta yakhtazzu amaman nas, sehingga mereka pun tercemar, tercoreng di depan-depan manusia. Amar bihi, Imam Malik memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari halaqahnya. Ya, kenapa? Karena orang tersebut tidak bertanya, lam ya'ti, tidak memberikan pertanyaan min ajl ta'allum, bukan karena ingin belajar. Wa inna maja min ajl taqlid, ya, wal mughalatat. Ya, karena ingin taqlid, agar memberikan kekeliruan pemahaman kepada manusia, dan mughalatat, sama ini. Berupaya untuk menyalahkan Imam Malik, ya. Ini bukan untuk bertanya, tapi mempertanyakan gitu. Ya. Baik. Apalagi mana? Sudah belajar belum? Paris sudah baca? Sudah. Siapa? Niko mau baca enggak? Berani? Ayo. Ma'ashkala mimma yata'alu an-nasu min umuri ibadatihim wa umuri mu'amalatihim as'alu an hadha mahmudun. Nah, terus fas'alu ahladhi fi'inkum la ta'lamun. Nah, terus amma su'alu anil awaliyati Agoliati, waduh, Agoliti, Asyai, Lahaj, kenapa keselak antum? Lahajata, takallufi, wa isgolil waqti, kafu. Kalau kafu doang itu pemain bola dulu, AS Roma dulu. Kafu, jangan kafu. Terus. Mana antum? Wa ta'zirun man yaf'alu hadha. Baik. Nah. Ana tadi niko. As'alu lahu hududun, yang namanya pertanyaan itu ada batasannya. Ma kullu syai'in yus'al anhu, enggak semua hal ditanya. Inna ma yus'alu, yang ditanya itu ala ma askala mimma yahtajuhu an-nasu, itu yang rumit aja yang dibutuhkan manusia untuk mengetahuinya, dari perkara ibadah, muamalah interaksi. As'alu an hadha mahmudun, baru kalau bertanya tentang ini terpuji. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Amma su'alu anil aghalid, kalau bertanya tentang aghalid, ya agar salah gitu, menyalah-nyalahin aghalid, ya, membuat keraguan. Kan ada itu. Orang kalau tanya itu seolah-olah dia cuma mau mendebat gitu. Cuma kayak mau mendebat aja. Pertanyaan jelek itu. Pernah di sini daurah tajwid Ustaz Abdurrahman Padoli ini. Itu ya, ada yang nanya cuma mau ngetes gitu. Itu adab yang jelek gitu. Di sini itu ngawur kayak gitu. Kan adab yang bagus. Baik. Adapun bertanya tentang yang kayak begitu, tentang hal-hal allati la hajata lin-nasi biha, yang tidak dibutuhkan, la hajata lin-nasi, yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, oleh masyarakat, innama hiya min babi takallum. Ini bab maksa ini. Maksa dan menghabiskan waktu untuk menyesatkan, taswis, membuat keraguan, was-was kepada manusia. Maka pertanyaan seperti haram, diharamkan, wajib menahan diri darinya. Ya, dan yang melakukannya ditakzir, dihukum. Ya, terus, lanjut. Syudi berani baca gak? Berani? Masya Allah. Nikah aja antum yang belum berani ya. Kalau baca berani. Udah. Ayo baca Syudi. Umarun, waduh, udah lewat belum gue Rumun Sorhib? Hah? Siapa gurunya antum? Zaki ya? Zaki, antum ngajarin apa gue Rumun Sorhib ke dia? Nah, Umaru itu ma'dul dari Amir. Ini alamiah ma'a adl. Wazan fu'al. Ma'dul dipalingkan dari Amirun ke Umar. Gitu. Ya. Terus kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu bi sabiqin ladhi kana yas'alu an asya'in. Nah, ini lagi nih juga nih gue ribut sorry lagi nih. An asya'a, nih Zaki, antum ngajarin apa Zaki? Waduh. Nah, antum ngajarin alfiyah kali ya. Orang belum ajrumiyah udah dia jenal biyan. Terus min mutasyabihil Qur'an. Laisa nasu. Ah, apa irobnya anas sekarang ayo. Laisa itu huruf apa isim? Isim. Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Apa? Ah. Aduh. Hah? Temen kana berarti fi'il naqis. Fi'il naqis berarti anas apa irobnya? Isim kana. Ah, isim kana. Mana kananya? Laisa. Ah, itu. Ini antum antum pikri katanya mau daurahin dia ajrumiyah. Lagi kan antum daurah itu. Si Jaa pikir ini, malas ini. Terus bihajatin ilaiha. Fadorobahu Umaru watorodahu minal Madinati. Masya Allah. Ya. Mana lagi tadi? Kama fa'ala Umar bi Sabiq. Ini ketika kisah Sabiq. Pernah kan disampaikan di sini? Bukan di majlis ini ya. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya, si Tambeng Sabiq ya. Nanya terus. Apa makna Umar? Wan naziati wa dariyati. Ini maknanya apa? Dijawab sama Umar. Laula anni ma sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultuhu. Tanya lagi. Karena Umar kesel ya, ngambil pelepah kurma, getok palanya. Pertak. Waduh, pertak apa berdarah? Apa berdarah masukin penjara. Lukanya udah sembuh belum? Udah, ambil lagi, ketok lagi. Tuh. Sampai berdarah lagi, masukin penjara lagi. Lukanya disembuh belum? Udah, ketok lagi. Ampun Umar, udah cukup katanya. Nah, akhirnya Umar kirim surat ke kampungnya dia. Dan dia berada di kampung yang amirnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Maka Umar mengirim surat ke Abu Musa al-Ash'ari. Ini orang tahdir, dihajar. Jangan kasih dia bermajlis masyarakat. Akhirnya ketika Sobik datang ke warung gitu, mungkin ke warung kopi atau kemana lah, majelis. Wah, ini dia nih yang ditahdir Umar, Amirul Mukminin. Kalian kabur. Nah, itu. Nah, ini. Ini sebagai namanya Sobik. Ya. Itu diceritakan oleh As-Sabuni di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Juga di kitab-kitab yang lain. Sebagaimana dia bertanya. Dia bertanya kepada Umar tentang berbagai hal dari mutasyabihil Quran. Laisan nas, maka orang-orang tidak butuh pada itu. Maka Umar memukulnya dan mengusirnya dari Madinah. Terus lanjut lagi Syudi. Faha ulai. haulai alladzina yas'aluna mithla hadhihi as'ilati allati la hajata linnasi ilaiha au tushawwishu aqaidahum au tushakkikuhum fi umuri dinahum dinihim mudapun ilaihi dinihim haulai yajibu an yukofu inda haddihim. Ah, maka mereka inilah yang bertanya, fahaula illadzina yang bertanya atas semisal pertanyaan ini yang dibutuhkan orang-orang yang hanya menimbulkan keraguan, was-was kepada akidah kaum muslimin, membuat ragu mereka dalam urusan agama mereka, maka mereka ini yang wajib untuk dihentikan. Inda haddihim, ketika sudah sampai pada batasannya. Lanjut lagi Behar. وقال الشارح حفظه الله تعالى والإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من خلقته تأديبا. Imam Malik mengusir orang ini dari halaqahnya sebagai pelajaran adab untuknya. Terus وحمايةً لطلبة العلم من شبهاته dan juga sebagai bentuk proteksi penjagaan bagi para penuntut ilmu yang ada di majelis Imam Malik, ya, dari syubhat dan tashkikat dia berupaya menanamkan keraguan. Terus was-sahabatu lamma sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil hilal sallallahu alaihi wasallam limada yabdu sadiran thumma yabkar thumma yakburu yabkar bahaya thumma yakbar kenapa sahabat ketika bertanya pada Nabi tentang hilal bulan sabit, kenapa kok munculnya awal-awal sogir kecil, kemudian besar membesar, kemudian menjadi sempurna, kemudian kecil lagi berkurang lagi. Terus ya, gantian apa? Siapa? Zaki. Allahu Jalla wa Ala. Nah, maka Allah Jalla wa Ala menjawab mereka, tetapi menjawab dengan selain apa yang mereka tanyakan. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan, katakanlah itulah mawaqit, tanda-tanda bagi manusia dan haji. Ya, mereka bertanya tentang hakikat bulan sabit, kok kecil kemudian membesar dan sempurna, dan Allah SWT menjawab mereka tentang faedahnya, manfaatnya, kegunaan dari bulan, dan ini adalah sesuatu yang enggak layak untuk ditanya, kenapa kecil membesar, apa pentingnya? Ada orang yang bertanya, gimana tata cara sholat di bulan menghadap mana, penting enggak kayak gini? Kecuali besok dia mau bersapar ke bulan baru. Ini yang ke bulan siapa yang nanya, dia yang repot. Nah, kayak begini enggak penting ini. Ini kan takalluf yang dosa itu, dosa jadi. Lihat Bani Israel ketika mereka pengin tahu siapa nih pembunuh seorang kaya yang mati enggak punya anak, cuman punya keponakan. Dibunuh tuh sama keponakannya, tapi kan enggak ketahuan. Gimana nih biar tahu? Sudah Allah, mereka tanya ke Musa. Maka Musa jawab, innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Udah itu aja, baqaratan. Allah memerintahkan kalian untuk menyembeli seekor sapi. Udah itu aja tuh. Nanya lah warnanya pakai apa, udah nambah terus. Kayak begitu. Ya, banyak tanya lagi. Udah. Akhirnya malah nyusahin diri kan? Makanya ketika Nabi menyatakan Allah mewajibkan haji kepada kalian. Aqula amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Diulangi lagi, Allah mewajibkan haji bagi kalian. Apakah setiap tahun? Kata Nabi, laukultu na'am lawajabat. Seandainya saya katakan iya, maka pasti akan wajib itu tiap tahun. Dan kalian gak akan sanggup. Maka dalam bertanya itu juga lihat. Juga lihat itu. Apa faedahnya? Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa amma su'alu an haqiqati. Ini sekarang. Yang tadi udah dijemain belum? Hum sa'alu, mereka bertanya tentang hakikat bulan dan Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka tentang kegunaan dari bulan. Maka inilah yang tidak layak ditanya kalau hakikat bulan. Terus dibaca. Mas Eko udah baca belum, Mas Eko? Belum. Ayo mau berani baca enggak? Berani, ya. Masa baca aja enggak berani, udah ta'adud enggak berani, baca juga enggak berani. Waduh. Hah? Hakikati syai'i. Hakikati syai'i. Wa kaifa. Hada laisa bin nasi kihi. Usul. Maslahatun. Maslahatun. Wala. Waludhalika ahradi. A'rada. A'rada an jawabi. Lama. Sa'alu. Lama sa'alu. Wa ajabahu. Bijawabin akhara. Qul ya mawaqitu linnasi wal had wa laisa al-birra bi'an bi'an-hakul luduna tuhurina walakin al-birra man taqa wattaqul buyuta waqtul buyuta. Nah, ada pun bertanya tentang hakikat bulan, gimana bentuknya, gimana itu. Ini gak dibutuhin banyak orang. Gak ada maslahatnya. Oleh karena itulah Allah A'radha berpaling dari menjawab pertanyaan mereka tadi, dari apa yang mereka tanyakan. Justru Allah menjawab dengan jawaban yang lain. Ya mawaqitu linnas, bulan itu tanda-tanda bagi manusia dan haji. Laisal birru, bukanlah kebaikan antatul buyuta min zuhuriha. Engkau masuk ke rumah dari pintu belakang. Walakinnal birra an man taqa. Namun yang kebaikan itulah bagi yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah dari depannya, dari pintu-pintunya. Ya, jangan dari belakang, manjat dan yang lainnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada hubungannya enggak jawaban ini dengan pertanyaan mereka? Enggak ada. Tapi Allah berikan faedah yang lain. Dan Allah enggak memperdulikan pertanyaan mereka. Pertanyaan enggak penting itu enggak perlu dijawab. Ya, diemin aja ya udah, diemin aja, kayak begitu. Nah, ini faedah penting ini ya, bagus nih faedahnya. Nah, terus, ya, dibaca lagi, ya Pak. Ini, Arga. Nah, mereka para ulama berkata bahkan dalam keterangan ini terdapat keterangan bahwasanya yang selayaknya bertanya adalah apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terus nah, maka pintu-pintu ini yang sepatutnya dimasuki oleh para penuntut ilmu. Mereka jangan masuki rumah-rumah dari belakang. Mereka memasukinya dari sutuh, dari atap. Terus? Atau dari manjat, tembok, tasalluq. Terus? Nah, ini seperti orang yang bertanya tentang yang enggak ada pentingnya gitu, enggak ada hajatnya. Kulfa. Atau ini hanya memaksakan diri. Terus nah, atau pertanyaan yang hanya membuat ragu dan membuat tasbih. Tasbih ini maksudnya syubhat ya. Terus menanamkan syubhat. Al-baita. Emang buku antum jamak uprot kan min sathihi. Nah, seperti orang yang masuk, itu orang yang nanya maksa, yang nanya enggak penting, itu seperti orang yang masuk rumah dari atap. Padahal pintu ada. Ini pintu ada, dia masuk rumah dari atap, dari genteng. Genteng roh hancur, ya dia pun jatuh, terpingsan, badannya patah. Itu pintu ada kayak gitu. Ini kayak gini-gini juga. Kita permasalahan banyak yang enggak kita tahu, ya enggak? Mau apa, mau ibadah, mau muamalah, mau akidah, apalagi fikih. Wah, dari thaharah, niat, sholat, zakat, kita banyak enggak tahu. Ini pintu ada, malah kita maksa ya. Kayak begitu tuh. Ya. Kayak begitu ibarahnya. Ya, menanya yang lain padahal dia enggak tahu malah nanya yang lain. Akhirnya nanti kemana-mana. Terus min abwabiha tayyib. Adapun orang yang membuka pintu dan dia masuk ke rumah minta izin kepada ahlul bait, penghuni rumah, kemudian dia masuk, ini seperti orang yang masuk pintu dari pintunya, masuk rumah dari pintunya. Nah, ini yang bertanya pada permasalahan penting. Gitu. Ini permisalan dari Allah. Subhanallah. Sahabat nanya tentang kok bulan kenapa kecil, kemudian besar-besar kecil, sempurna kecil lagi, enggak dijawab sama Allah kayak gitu. Dijawab sama Allah apa? Permisalan dan kegunaan bulan. Subhanallah. Ini faedahnya luar biasa ini. Terus lanjut baca sini. Berikutnya. Coba Panji. Fal ilmu kadzalika. Nah, ilmu juga demikian, dia memiliki pintu-pintu yang sepatutnya ditempuh bagi siapa yang ingin mencari ilmu. Terus qila inna ba'da al-ayati annahu kan fil jahiliyyati idza ahramu la yadkhuluna al-buyuta min al-abwab. Ada yang menyatakan makna ayat ini, mereka dahulu pada masa jahiliyah ketika mereka berihram, mereka tidak masuk buyut baitullah dari pintu-pintunya. Terus fahum muhrimuna bizahmihim, mereka sedang berihram menurut sangkaan mereka. Wa inna ma ya'tuna al-buyuta min zuhuriha, mereka memasuki buyut rumah-rumah Allah dari pintu belakang. Allahu nahahum an hadzal fi'li, Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut. Terus bayyana annahu la haraja an yadkhula al-insanu min al-babi wa huwa muhrimun. Dan juga Allah menjelaskan maksudnya tidak mengapa lah haraj, tidak dosa seorang masuk dari pintu dalam keadaan dia berihram. Terus wala yatanafa hadza ma'al ihram, ini enggak bertentangan ya ketika dia sedang ihram. Terus wa inna ma hadza min at-takallufi alladhi ma anzalallahu bihi min sultanin. Nah, ini adalah bagian dari bab takalluf, memaksakan diri yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan terhadapnya. Kalau mereka ihram masuknya dari belakang, enggak ada kayak gitu. Terus apa lagi? Fikri, mana Fikri? Ayo baca Fikri. Nah, di antara ahli bid'ah saat ini kalau mereka sedang berihram, mereka enggak mau masuk ke tempat yang di bawahnya ada atapnya. Jadi kalau mereka sedang wukuf di Arafah, munyeng panas-panasan. Terus wala yatamu di sakri saya rafil masqufatin. Nah, mereka enggak mau naik kendaraan mobil yang ada atapnya, munyeng panas-panas. Terus wah, mereka akan menyingkap mobil. Kok menyingkap? Apa maksudnya? Membuka atap mobilnya biar panas. Terus nah, inilah salah satu jenis mereka itu. Terus Zulila. Zulila alaihi bisaumi wa huwa muhrim. Dan Nabi SAW dipayungi, dinaungi oleh pakaian, oleh kain ya. Tapi kainnya enggak nempel di kepala ya. Kainnya enggak nempel di kepala. Dalam keadaan beliau berihram, maka ketika ihram boleh pakai payung, pakai kacamata, boleh. ya, kayak ketinggal. Nah, terus dan dalam keadaan beliau sedang melempar jumrah, jamrah. Terus kubah. Ah, dan beliau diberikan untuk beliau kubah di Namrah. Ah, di situ ya, dekat melempar jumrah di Mina. Terus beliau singgah di situ dalam keadaan beliau ihram alaihissalatu wassalam. Min ahlil, mana min ahlil? Min istidlali. Ah, beliau tidak menolak untuk istidlal, berteduh di pakai kemah. Khaimah sudah jadi bahasa kita ya, kemah. Terus wa min at-tadlili atau beliau dipayungi dengan selembar kain dalam keadaan beliau ihram. Ini ada di antara bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Arif, tafadhol. Wal hasil kesimpulannya, orang tadi yang bertanya kepada Imam Malik tentang kaifiyah, bagaimana bentuk sifat istiwa Allah, dia bertanya tentang sesuatu yang enggak ada faedahnya. Terus ini enggak ada pentingnya buat dia, dan ini pun enggak masuk di akal. Bagaimana bentuk istiwa Allah, ini enggak masuk di akal, karena kita enggak bakal mampu menjangkau hal tersebut. Terus taqasara ya taqasaru, itu maknanya kalau dia muta'adi dengan huruf an, itu maknanya kaffah, kaffu, itu maknanya. Tapi kalau dia enggak muta'adi, maknanya bisa ya tadoal gitu, ya tadoala, tadoala, ya tadoal. Tapi kalau dia muta'adi dengan an, maknanya kaf, kaf menahan diri, kaffu anhu. Maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari hal tadi, menahan diri dari pertanyaan enggak penting. Terus yang wajib bagi dia untuk bertanya makna ayat itu apa, bukan mempertanyakan bagaimana bentuk istiwa Allah. Ar-Rahman wal Arsy istawa. Terus bagus dia bertanya apa makna istiwa, baru nanti dijelaskan istiwa. Kalau muta'adi dengan huruf ala, maknanya ada empat ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fahum ibaratun 'alaiha arba'un qad ussilat il farisi ta'ani yastaqarra wa qad ala wa kadhalika irtafa alladhi ma fihi min nukrani kadhaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'ah rabi'un Abu Ubaidah Abu Ubaidah sahibu Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsiri adra min al-jahmi bil Qur'an. Kemarin kita sebutin syair itu di qasidah di pelajaran apa? Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis masyaallah. Oh, di syarah salah satu usul ya. Syekh Fauzan. Kok enggak salah. Apa di mana ya? Di sini bukan. Ya di sini. Di salah satu usul kan ada kemarin dibawain juga Mas Syekh Fauzan ya, itu dari Nuniyah pokoknya. Kemudian kaifa yakunu istiwa ma'luman, gimana istiwa itu bisa diketahui ya. Fa yakunu al-istiwa ma'lum akhwan, maka jadilah istiwa itu diketahui maknanya ya. Maka yubayyinu lahu ma'na istiwa, ada yang bertanya makna istiwa, dijelaskan makna istiwa padanya. Bahwasanya Allah itu adalah ululullah, ketinggian Allah Jalla wa'ala, ala arsihi, di atas arsnya, wartifa'u wala arsihi, ya, bagaimana Allah wartifa' naik tinggi di atas arsnya. Cukup deh ya, dia dapat 11 halaman lebih saya kira dari tadi. Nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita dapat 12 halaman ya. Paling sedikit 10 lah. Subhanallah wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.